Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa bersama Ihsan dalam reportase Radio Kekuningan. Innalillahi wa inna ilahi roji'un. Telah pulang ke rahmatullah ad-da'i ilallah al-habib Tahir bin Abdullah bin Ahmad al-Kaf Tegal. Begitu banyak nasihat penggugah hati kita yang beliau sampaikan hingga terniang dalam pesan mulia beliau sebelum meninggal dunia. Kita semua diingatkan, dekatilah orang-orang yang hati dan lisannya dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikut kutipan nasihat almarhum Habib Tahir bin Abdullah Al-Kaf. Akan dibangkitkan seseorang besok bersama yang dicintainya. Jangan idolakan yang lain. Jangan cintai yang lain. Jangan dekati yang lain. Dekatilah orang-orang yang dekat kepada Rasulullah, yang selalu mendengungkan keutamaan Rasulullah, yang di hatinya ada Rasulullah. Jadikan guru kita selalu ada di hati kita. Itu pun menurut ulama masih belum. Terus kau berada di garisnya. Terus kau berada menjalankan pesan-pesannya. Terus, dan itu akan menyenangkan. Kalau sampai guru kita ada di hati kita dan kita ada di jalannya, wa mimma yasurrul qalba minni luzumukum tariqata abai wa ahli wa ajdadi. Di jalannya. Terus, insyaallah. Insyaallah kita ada di hatinya guru kita. Demikian reportase Radio Kekuningan. Seluruh staf dan kru Radio Kekuningan turut berbelasungkawa atas meninggalnya guru mulia kita, Habibana Tahir bin Abdullah Al-Kaf. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat guru-guru mulia. Ihsan pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.